Jazakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Hafidz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pembahasan tentang istihbab tahsinis saut bil Quran. Dianjurkannya untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Dan telah beliau bawakan dalil-dalil, ya, yang sebagiannya sudah kita lewati dalam pembahasan disunahkannya untuk tartil, ya, karena ini masih ada kaitan, ya, antara pembahasan tartil, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan pembahasan tahsinus saut, memperbagus suara. Baik. Sampai kita pada ucapan beliau, wa hadis, naam, naam. Qala al-ulama rahimahumullah, berkata para ulama rahimahumullah, fayustahabu tahsinu saut bil kiraati wa tazyiniha ma lam yakhruj an haddil kiraati bitamtid. Naam. Maka dianjurkan, disukai untuk memperbagus suara, untuk memperindah suara ketika membaca Al-Quran, ya, dan menghiasi suaranya. Ma lam yakhruj an haddil qiraati bitamtid. Selama itu tidak keluar dari batasan-batasan qiraah. Nah, dari batasan-batasan kaedah yang telah ditetapkan dalam ilmu qiraah. Naam, ataupun ilmu tajwid. Terkhusus yang telah menjadi kesepakatan para a'immatul qurra, para imam-imam ahli qiraah. Naam. Maka kata beliau, dianjurkan, disukai bagi seseorang untuk memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran, selama itu tidak keluar dari batasan-batasan bacaan, batasan qiraah, bitamtid, ya, dengan melakukan tamtid. Nah, tamtid ini maknanya, ya, naam, disebutkan di Al-Qamus Al-Ma'ani, maknanya maddahu maddan syadidan, ya, memanjangkan mad dengan panjang yang berlebihan, tamtid. Nah, atau memanjangkan yang tidak boleh untuk dibaca panjang. Nah, ini tamtid, ya. Nah, maka apabila sampai seperti ini tidak diperbolehkan, ya. Para ulama mengharamkan. Nah, bacaan yang seharusnya pendek dibaca panjang. Nah, seperti misalnya memanjangkan gunnah. Nah, memanjangkan gunnah, semisal seorang baca innallah, ya. Nah, innal ladzina kafaru. Nah, maka orang yang membaca dengan tamthid, dia membaca dengan in gitu ya. Innal ladzina kafaru ya. Ada mat-nya di situ jadinya. Ya. Karena ini sudah menambah satu huruf. Yaitu huruf apa yang ditambah di situ? Innal ladzina kafaru. Huruf apa yang ditambah? Hah? Ya, ya kan? Nah, seharusnya kan tidak ada. Nah, dengan dia memanjangkan seperti itu sama dengan dia sudah menambah satu huruf. Nah, atau semisal seorang membaca qul huwallahu ahad, dia membacanya qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya kan? Ini sudah menambah satu huruf, yaitu apa? Alif. Nah, ini tidak diperbolehkan. Beda halnya dengan syair. Kalau syair yang seperti ini diperbolehkan, ya, bacaan yang tidak seharusnya dibaca panjang, ya, dalam bait-bait syair. Nah, dalam kaedah-kaedah membaca syair itu memang ada kaedah tersendiri yang berbeda dengan kaedah bacaan Al-Quran. Ya, bahkan dalam syair pun boleh untuk menyelisihi kaedah bahasa Arab. Nah, ini beda. Taib. Kemudian fa'in afrotu hatta zada harfan au akhfahu fahuwa haramun. Kata beliau, maka apabila seseorang sampai berlebih-lebihan dalam menambahkan huruf. Nah, berlebihan sampai dia menambahkan huruf seperti yang kita contohkan tadi. Ini dalam hal panjang pendek ya. Nah, belum yang lain lagi. Nah, au akhfahu, atau dia menyembunyikan huruf ya, menyamarkan huruf. Nah, ini karena mengikuti suaranya, karena mengikuti nada suaranya sehingga dia mengakibatkan ada huruf yang hilang. Nah, ini. Maka kata beliau fahuwa haramun. Maka yang seperti ini haram. Nah, jadi membaguskan, memperindah suara itu ada batasan-batasannya. Dan itu pun ya seperti yang telah kita sampaikan berulang-ulang, jangan sampai pada tingkatan takalluf. Nah, sampai tingkatan membebani dirinya berlebih-lebihan ya, memaksakan diri lah. Ya baca secara tabiatnya ya, secara alami ya, dia berusaha memperbagus suaranya ya, jangan terlalu berlebihan. Nah, ya, apalagi sampai takalluf, memaksakan diri untuk mengikuti ataupun taklid dengan para qurra. Nah, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Wa ammal qira'atu bil alhan, adapun membaca Al-Qur'an dengan alhan, alhan itu jamak dari lahan. Nah, lahan ini banyak maknanya ya, tapi yang dimaksud lahan di sini adalah ya, ada beberapa makna. Ya, yang pertama lahan yang dimaksud adalah maqamat. Yang pernah kita jelaskan, ada di sana yang diistilahkan dengan ilmu maqamat. Ini biasa dipelajari oleh orang-orang yang mereka dikatakan qori ya, dikatakan qurra. Tapi bukan imam qurra ya. Nah, orang-orang yang biasanya ikut perlombaan-perlombaan, MTQ ya. Nah, ini biasanya mereka mempelajari yang diistilahkan dengan ilmu maqamat. Nah, yaitu nada-nada suara. Nah, maka dikenalah di kalangan mereka nanti ada maqam bayati ya, ada maqam hijaz, ada maqam ros ya, nehawan ya, sika, kurdi dan seterusnya dengan berbagai macam cabangnya. Itu dipelajari oleh mereka. Nah, misalnya di masjid-masjid, sebagian masjid-masjid awam itu kadang Ada yang seperti ini ya. Banyak yang khusus membuka majelis yang dipelajari ilmu seperti ini, ilmu melagukan Al-Qur'an. Ya. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Para ulama ya, mereka sangat memperingatkan dari perkara ini. Ya, yaitu seorang menyibukkan dirinya dengan maqamat, dengan ilmu maqamat. Nah, sampai-sampai apa? Sudah tidak memperhatikan ma'ani Al-Qur'an. Ya. Padahal seorang membaca Al-Qur'an yang menjadi tujuan utamanya adalah tadabur. Ya, bukan nada-nadanya, bukan. Itu hanya mengikuti saja. Ya. Nah, bahkan seperti yang telah kita sebutkan apa? Sebagian mereka mempelajari ini dengan alat-alat musik untuk memudahkan, ya, dengan gitar atau yang semisalnya. Karena itu juga dipakai di permusikan, ya, ada kunci-kuncinya. Baik, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Banyak ucapan para ulama terkait perkara ini. Adapun membaca Al-Qur'an dengan nada yang alami, ya, walaupun itu juga ya sebenarnya maqamat juga. Kita membaca Al-Qur'an pasti ada nadanya kan gitu. Ya. Nah, mungkin tidak ada satupun dari kita yang membaca Al-Qur'an tanpa nada. Pasti ada nadanya. Cuman kita kan enggak tahu itu nadanya apa, hanya sekedar ya keluar aja. Nah, yang seperti ini tidak masalah karena kita tidak mempelajarinya. Hanya keluar secara alami. Ya, tidak tahu kita kalau itu nada bayati, nihawan dan seterusnya. Baik. Hai ini ya. Amal qira'atu bil alhan, adapun qira'ah bil alhan ya, dengan alhan, dengan lahan atau dengan maqamat ya. Faqad qala Syafi'i rahimahullah fi mawdhi'. Maka Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan di satu tempat akrahuha. Aku membencinya. Ya. Wa qala fi mawdhi, dan di tempat yang lain beliau mengatakan la akrahuha, aku tidak membencinya. Nah, yang kalau secara sekilas ucapan Al-Imam Syafi'i di sini seperti ada kontradiksi ya. Nah, di satu tempat beliau mengatakan aku tidak membenci, ya, di tempat yang lain beliau mengatakan aku membencinya. Nah, maka ini dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Qala ashabuna, berkata para ulama-ulama kami, ashabuna ini para ulama Asy-Syafi'iyah. Naam, karena di sini Al-Imam Nawawi adalah dari kalangan ulama Syafi'i. Nah, laisat ala qaulain. Kata para ulama Syafi'iyah, ucapan Al-Imam Syafi'i di sini bukan berdua pendapat. Artinya ucapan beliau yang bertentangan di sini, ya, yang satunya mengatakan tidak makruh, yang satunya mengatakan makruh. Kata beliau, laisa ala qaulain. Ini bukan maknanya beliau ada dua pendapat, bukan. Ya. Dan untuk diketahui pula bahwa makruh kalau di kalangan para imam mutaqaddimin termasuk Al-Imam Syafi'i, beliau dari kalangan imam mutaqaddimin, ya, imam yang terdahulu, ya. Yang maknanya yang dikatakan makruh itu artinya haram, sehingga kalau beliau mengatakan akrahuha artinya ahramuha, aku mengharamkan, gitu ya. Nah. Baik. Kembali ke yang disebutkan laisa ala qaulain, ucapan Al-Imam Syafi'i tersebut bukan dua pendapat, bal fihi tafsil, bahkan makna ucapan beliau itu rincian. Jadi terkait membaca Al-Qur'an dengan lahan, dengan maqamat tadi, dengan nada-nada suara tadi, ya, itu ada tafsil, ada rincian. Nah, kata beliau, fa in afrata fi tamthit, kalau seseorang berlebih-lebihan, ya. Nah, kalau seorang berlebih-lebihan fi tamthit, dalam hal tamthit. Jadi kita jelaskan tadi tamthit itu memanjangkan, ya, Naam berlebihan dalam memanjangkan sesuatu, tamtid. Ya. Nah, yang kalau diterjemahkan tamtid itu molor ya, kalau semisal karet itu ditarik, ya kan? Molor, itu tamtid namanya. Baik. Maka yang seperti ini kalau berlebihan dalam memanjangkan bacaannya ya, terkhusus dalam hukum-hukum mat, kata beliau fajawazal had, sehingga melampaui batas, fahuwallazi karihahu, itulah yang dimakruhkan, yang dibenci oleh al-imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, seperti yang kita contohkan tadi ya, memanjangkan bacaan yang tidak seharusnya panjang. Nah, demikian pula memanjangkan bacaan panjang yang itu keluar dari batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh para ulama qiraah. Ya. Kalau dalam ilmu tajwid ya kan ada hukum-hukum mat ya, bagi yang sudah pernah belajar tajwid. Nah, ada mat tabi'i. Berapa rakaat mat tabi'i? Hah? Ya, belajar rojah tajwid. Hah? Berapa rakaat panjangnya mat tabi'i? Hafid, berapa rakaat? Hah. Berapa fulfu? Mat tabi'i berapa? Dua harokat, ya kan? Mat tabi'i atau mat asli, dua harokat. Ya. Kemudian ada istilah mat jaiz munfasil. Nah, berapa harokat? Rafi, mat jaiz munfasil berapa harokat? Hah? Mat jaiz munfasil dua, empat, atau enam. Ya. Kalau dalam riwayat Hafiz itu 4 sampai 5. Ya, tapi boleh dibaca 2, boleh. Ya. Nah, kemudian ada mat wajib. Berapa mat wajib? Hah? 2. Berapa sama mat wajib? 4, ya. 4 sampai 6 mat wajib. Mat wajib enggak boleh dibaca pendek. Ya, semisal was-sama'i wat-thariq, ya harus dibaca lebih dari dua harokat. Nah ini, gak boleh dibaca was-sama'i wat-thariq. Nah ini di kalangan para qurra tidak diperbolehkan. Dia harus dibaca panjang was-sama'i wat-thariq, minimal tiga harokat. Ya. Nah kemudian ada mat lazim. Ya, berapa panjangnya mat lazim? Nah, sudah sini siapa ini ya? Berapa Zakaria mat lazim berapa kadar panjangnya? Hah? Naufal berapa mat lazim? 6 ya. Mat lazim 6 harokat dan tidak ada pilihan, harus 6 harokat. Nah ini. Contohnya ya surah Al-Fatihah waladdallin ya kan, 6 harokat. Nah. Itu enggak boleh dibaca waladdallin. Enggak boleh. Harus panjang ya, maksimalnya 6 harokat. Nah, ada mat arif sukun ya, panjangnya 2, 4 sampai 6. Nah, ini ada kadar maksimal mat itu adalah 6 harokat. Nah ini ya, sehingga kalau dibaca lebih dari 6 harokat, nah ini sudah masuk ke dalam tamtid. Nah, apalagi yang tidak boleh dibaca panjang seperti mat tabi'i. Ya, contohnya kita baca wan najmi idza hawa, itu dua rakaat ya. Wan najmi idza hawa. Dua rakaat, enggak boleh dibaca wan najmi idza hawa panjang ya. Nah, biasanya kan sebagian mereka yang memang punya suara yang masyaallah itu biasa ditambah dengan berbagai cengkokan ya. Nah, baik, itu seperti itu tidak diperbolehkan ya, tamtid. Baik, lanjutkan. Maka ini makna ucapan Al-Imam Syafi'i di sini, beliau merinci ya, artinya kalau tidak sampai melampaui batas maka beliau membolehkan, kalau sampai melampaui batas maka beliau memakruhkan ya. Baik, wa qala qadhi qudhat. Wa qala qadhi al-qudhat, fi kitabihil Hawi, berkata Al-Qadhi Qudhat dalam kitabnya Al-Hawi, Qadhi Qudhat yang dimaksud di sini adalah Al-Imam Al-Marwazi. Afwan, Al-Imam Al-Mawardi ya. Salah seorang imam besar dalam permasalahan fikih Syafi'i. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Hawi, Al-Hawi Al-Kabir. Termasuk rujukan utama dalam madhab Syafi'i. Dalam fikih madhab Syafi'i. Ya. Dan ucapan Qadhi Qudhat ini ya, di kalangan para ulama mereka mentanbih. Ya. Nah, karena yang di Qadhi Qudhat itu kalau kita artikan adalah hakimnya para hakim. Nah, dalam permasalahan akidah yang seperti ini termasuk perkara atau ucapan yang itu menyelisih akidah. Ya, Qadhi Qudhat hakimnya para hakim. Tidak boleh. Nah, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki bab tersendiri menyebutkan bab hukum orang yang mengatakan Qadhi Qudhat dalam kitab At-Tauhid. Nah, ya, sehingga ucapan Qadhi Al-Qudhat ini sebaiknya dijauhi. Ya. Kecuali dengan disebutkan toyitnya, disebutkan apa istilahnya ikatannya. Misalnya Qadhi Qudhat Al-Balad misalnya. Hakimnya para hakim negeri. Ya, disebutkan tempat tertentu. Ini diperbolehkan oleh para ulama. Tapi kalau disebutkan Qadhi Qudhat, ya ini para ulama memperingatkan hendaknya dijauhi. Ya, karena Qadhi Qudhat ya Allah Subhanahu wa taala, hakimnya para hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala Qadhi Qudhat fi kitabil Hawi. Nah, berkata Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir. Kata beliau, al-qira'atu bil alhan al-mawdu'ati in akhrajat lafdhal Qur'ana ya an sighatihi bi idkhali harakati fi au ikhraji harakati minhu. Membaca Al-Qur'an dengan alhan, dengan lahan, sudah kita jelaskan tadi maknanya, apabila itu sampai mengeluarkan lafaz Al-Qur'an dari sigohnya, ya, mengeluarkan lafaz Al-Qur'an dari sigohnya, dari apa ya, dari lafaznya, dari ucapannya. Naam. Nah, yang seharusnya dibaca pendek, tidak ada matnya, dibaca mat, itu sudah keluar dari sigoh. Seperti yang kita contohkan qul huwallahu ahad. Nah, itu sudah keluar dari sigohnya, sudah menambahkan huruf. Bi idkhali harakati fi, dengan memasukkan harokat di dalamnya. Ya. Naam. Wa au ikhraji harakati fi, atau mengeluarkan harokat darinya. Ya, baik dia menambahkan harokat atau dia mengeluarkan harokat yang seharusnya panjang dibaca pendek. Nah, ini. Ya. Misalnya inna dua harokat ya, inna nahnu nazzalna ya kan, dua harokat dibacanya. Nah, tapi dibaca pendek, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Nah, ini termasuk membaca Al-Qur'an dengan lahan yang tidak diperbolehkan. Karena itu sudah mengeluarkan ataupun menghilangkan satu huruf yaitu alif. Nah, ini hati-hati. Dan banyak yang terjatuh dalam kesalahan seperti ini. Seperti ini fatal ya. Nah, maka para penuntut ilmu ya, terkhusus itu harus lebih perhatian dalam masalah ini ya. Nah. Au qasura mamdud au madda maksur, atau dia memendekkan yang panjang seperti tadi inna nahnu nazzalna, yang seharusnya dibaca inna, kan ada alifnya itu ya, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, ada alif inna, ada alif di situ ya. Nah, Nah, ini dia memendekkan yang panjang, au madda maksur, atau dia memanjangkan yang pendek. Ya. Nah. Contohnya inna ilaina, ya kan? Inna ilaina ini enggak ada alifnya di situ. Inna ilaina iyabahum. Ya. Dibaca panjang inna ilaina. Nah, ini keliru. Ya. Sudah menambahkan satu huruf dan ini fatal. Nah. Wa tamtitu yukhillu bihi lafdh, atau dia mentamtit yang sampai merusak lafadz, ya, sampai dia merusak lafadznya. Naam. Wa yaltabisu bihil makna fahuwa haramun. Ya, dan menyebabkan makna kalimat tersebut menjadi rancu. Maka kata beliau fahuwa haramun. Maka yang seperti ini haram. Yafsuku bihil qari. Yang mana seorang qari dianggap fasik kalau melakukan seperti ini. Nah, waliyadzibillah. Maka ini bukan perkara sepele, ya. Karena Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang harus dimuliakan, harus dijaga. Ya. Nah. Makanya ya wajib kita untuk belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ya. Belajar bagaimana cara mengucapkannya dengan baik dan benar. Ya. Salah satunya mempelajari ilmu tajwid. Ya. Nah, tajwid itu sendiri ada yang tingkatannya wajib, ada yang tingkatannya mustahab. Nah. Wa ya'sam bihil mustami', bahkan bukan hanya qori'nya saja yang dianggap fasik. Tapi kata beliau wa ya'sam bihil mustami', dan orang yang mendengarkannya itu berdosa. Hati-hati. Sehingga kita pun mendengarkan bacaan para qori itu pilih. Ya. Pilih-pilih. Jangan hanya mengandalkan oh suara fulan bagus. Ya, banyak sekarang di zaman sekarang subhanallah banyak sekali. Ya, para qurra bertebaran. Ya, baik di Indonesia sendiri ataupun di luar negeri, Timur Tengah, banyak sekali. Kalau kita mau mendengarkan para qori, baik qori-qori yang ma'ruf, yang masyhur namanya terkenal, ya, sudah sangat populer, atau qori yang masih baru. Nah, banyak. Nah, seperti ini kita harus pilih-pilih siapa. Ya, yang bacaannya sebaiknya kita dengar. Seperti yang kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, di sana ada beberapa nama qori yang direkomendasikan oleh para ulama, seperti Syekh Muhammad Siddiq Al-Minsyawi. Ya. Demikian pula Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Nah, ini qori yang tahun-tahun 70-an, ya. Nah, kalau qori-qori yang masih hidup sekarang ini seperti Syekh Ali Al-Hudzaifi, ya, Imam Masjid Nabawi. Baik, dan banyak lagi, ya, banyak lagi. Nah, li'annahu, kata beliau, karena yang demikian itu adalah bihi an-nahjihil qawim ilal i'wijaj. Yang demikian itu, ya, merupakan bentuk penyimpangan dari manhaj yang lurus, dari jalannya yang lurus menjadi bengkok. Nah, wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qur'anan Arabiyan ghairu dzi 'iwaj. Al-Qur'an, ya, yang diturunkan dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokannya. Nah, sehingga seorang yang membacanya tidak memperhatikan kaidah-kaidah bacaan, kaidah-kaidah tajwidnya, ya, maka dia sudah membaca Al-Qur'an dengan secara menyimpang, ya. Ini hati-hati. Qala, kemudian beliau melanjutkan, masih ucapan Al-Mawardi rahimahullah, fa illam yukhrijuhu al-lahnu an lafdhihi wa qira'atihi ala tartilihi kana mubahan. Adapun apabila lahan yang dia lakukan, melagukan bacaan yang dia lakukan tadi, tidak sampai mengeluarkan dari lafadznya dan qiraahnya ya sesuai dengan tartilnya karena mubahan, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah, li'annahu zadalahu bi alhanihi fi tahsinihi, karena dia menambahkan ya dengan lahan yang dia lakukan itu menambah bagusnya bacaannya. Naam. Hadza kalamu afdhal qudhat. Kata Nawawi rahimahullah, ini ucapan afdhal qudhat. Ya, ucapan dari Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala. Jadi intinya membaca Al-Qur'an dengan alhan atau yang kita sebutkan tadi dengan maqamat ya. Kalau itu dilakukan secara biasa tidak berlebihan, demikian pula tidak mempelajari secara khusus ya, tidak takalluf, tidak memaksakan diri ya, labas, tidak mengapa, karena itu tabiat ya, karena kita semua membaca Al-Qur'an pasti ada nadanya. Nah, adapun kalau sampai berlebihan, apalagi sampai mempelajari nada-nadanya secara khusus seperti seorang belajar musik ya, maka haram. Nah, hadzal qismul awwal minal qiraati bil alhan al muharramah, kata beliau, ini bagian yang pertama dari membaca Al-Qur'an dengan lahan yang diharamkan ya, merupakan maksiyatun, merupakan maksiyah. Nah, maksiat yang seperti ini ya, ubtuliya biha ba'dul awam al jahlah ya, yang mana sebagian orang-orang awam yang jahil mereka ya diberi musibah dengan ini. Naam. Wat tizabul ghasmah, dan kelompok-kelompok ghasmah, al-ghasmah az-zulumah ya, orang-orang yang gelap ya, orang-orang yang zalim. Naam. Alladzi yaqra'una 'alal janaiz, yang mereka membaca Al-Qur'an ya untuk jenazah-jenazah. Ini di zaman Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ada satu kebiasaan apa? Membaca Al-Qur'an untuk orang-orang meninggal dan itu dibayar. Ya, dibayar. Dan di tempat kita juga ada ya yang seperti ini. Jadi ada sebagian ya, nanti ada yang meninggal di sebagian masyarakat kita, ada yang meninggal, kemudian nanti dipanggil beberapa orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, kemudian diminta untuk membaca Al-Qur'an dibayar per juz sekian, ada tarifnya. Ya. Ada yang seperti ini. Nah, ini dilakukan di zaman Al-Imam Munawir rahimahullah. Wa fi ba'dil mahafil, demikian pula yang dilakukan di sebagian mahafil, di sebagian acara-acara. Wa hadhi bid'atun muharramah zahiratun ya'samu kullu mustami' laha, kata beliau, dan ini merupakan bid'ah yang muharramah, yang diharamkan ya. Nah, yang zahir, yang mana seorang yang mendengarkannya itu berdosa. Kama qalahu afdhal qudhat, sebagaimana yang dikatakan oleh afdhal qudhat, yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Nah, wa ya'samu kullu qadirin ala izalatiha au ala nahyi anha idza lam yaf'al dzalik, dan yang seperti ini akan menyebabkan orang yang mampu untuk mengingkarinya, untuk menghilangkan kemungkaran ini ya, tapi dia tidak melarangnya, tidak melarang orang yang melakukannya, itu dia akan berdosa. Jadi ini kemungkaran ya, yang seperti ini kemungkaran. Nah, tidak mengingkari berdosa, apalagi ikut, ya kan? Nah, mampu mengingkari tapi dia tidak mengingkari. Nah, apalagi ikut gabung di situ. Dosa. Ya, tidak diperbolehkan. Demikian pula acara-acara bid'ah. Maulid Nabi ya. Tahlilan dan semisalnya. Ini acara yang bid'ah. Nah, tidak diperbolehkan untuk kita berpartisipasi. Ya, mengikuti acara tersebut. Nah, waqad bazzaltu fiha ba'du qudrati wa arju min fadlillahil karim an yuwaffaqa li izalatiha man huwa ahlun lidzalik, kata beliau, kata Al-Imam Nawawi, dan aku sudah mengerahkan sebagian kemampuanku. Jadi Al-Imam Nawawi ya di zaman beliau termasuk orang yang sangat keras mengingkari permasalahan ini. Ya, maka beliau sebutkan di sini, aku telah mengerahkan sebagian kemampuanku untuk mengingkarinya. Wa arju min fadlillah al-karim, dan aku berharap keutamaan dari Allah yang maha mulia, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seseorang untuk menghilangkan kemungkaran ini, orang yang lebih ahli dalam hal tersebut. Nah, wa an yaj'alahu fil afiyah, dan agar Allah menjadikannya berada di dalam penjagaan. Nah, artinya mengingkari kemungkaran seperti ini tantangannya juga besar, ya. Nah, akan dicemooh di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin akan mendapatkan berbagai macam bentuk intimidasi. Nah, maka Al-Imam Nawawi mendoakan supaya orang yang mengingkari perkara seperti ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kemungkaran. Baik. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam Mukhtasar Al-Muzani rahimahumullah, dalam kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Muzani, ya, salah seorang murid Al-Imam Syafi'i. Nah, beliau nukilkan ucapan Al-Imam Syafi'i, kata beliau, wa yuhsinu sautahu bi ayyi wajhin kana. Naam. Dan hendaknya seseorang membaguskan suaranya, ya, dengan apa? Dengan cara apapun. Nah, artinya ya dia berusaha untuk membaguskan suaranya. Nah, tapi tidak sampai berlebih-lebihan. Qala, kata beliau, wa ahabbu ma yaqra'u hadaran wa tahzinan, atau wa uhibbu ma yaqra'u hadaran wa tahzinan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan aku menyukai untuk seseorang itu membaca hadar, ya, hadar ini pernah kita singgung, ya, bahwa membaca Al-Quran itu dari sisi cepat dan lambatnya ada tiga tingkatan, ya. Yang pertama hadar, membaca dengan cepat. Naam. Yang kedua tadwir, membaca dengan sedang, ya. Yang ketiga tahqiq, apa? Ya, naam. Yang ketiga tahqiq. Nah, membaca dengan lambat. Tiga-tiganya diperbolehkan. Nah, akan tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan wa uhibbu ma yaqra'u hadaran wa tahzinan. Dan aku menyukai seseorang itu membaca hadar. Ya, bacanya cepat, naam, dan tahzin. Naam. Dan dengan suara yang tahzin, suara yang sedih. Nanti akan dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah. Naam, qala ahlul lughah, berkata ahli lughah, yuqalu hadartul qira'ah, aku membaca dengan hadar. Maknanya apa? Idza adrajtuha walam tumit, naam, walam tumattituha, tumattitha. Membaca dengan hadar, ya, seorang membaca dengan hadar artinya dia membaca dengan apa? Ya, dengan cepat. Idza adrajtuha. Ya. Nah, mengiringi satu dengan yang lainnya gitu ya, mengiringkan satu dengan yang lainnya. Naam. Walam tumattitha, dan tidak mentamtitnya, tidak terlalu memanjangkannya. Ya, bacaan-bacaan hadar. Nah, seperti bacaan imam masjid Masjidil Haram, ya, Sudais. Nah, ini biasanya bacaannya hadar, cepat. Ya, Syekh Syurim ini juga hadar. Ya, model bacaannya bacaan hadar, cepat bacaannya. Wa yuqalu, dan dikatakan fulan yaqra'u bitahzin idza araqqa sautahu. Kemudian An-Nawawi menjelaskan makna membaca dengan tahzin itu artinya apa? Idza araqqa sautahu, apabila dia melembutkan suaranya, membaca dengan sedih. Ya. Nah, dengan nada sedih. Gimana nada sedih? Nah, ini kalau di kalangan mereka orang-orang yang ahli bacaan tadi ada metode-metodenya juga seperti ini ya. Ada nada sedih ya, ada nada gembira. Nah, al-muhim tahzin artinya membaca dengan lembut ya, yang itu merupakan bentuk ekspresi sedih ya. Baik. Wa qad rawa Ibnu Abi Daud bi isnadihi, dan telah diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Abi Daud dengan sanadnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qara'a idza syamsu kuwirat. Nah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau membaca idza syamsu kuwirat fa hazzana hasibuhur rasa. Beliau membacanya dengan tahzin, dengan sedih. Ya. Yang menyerupai ar-rasa atau ar-risa. Ar-risa ini adalah syair kesedihan ya, syair ratapan. Ya, syair ratapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika ada orang meninggal, mereka bersyair. Bersyair yang itu meratap dengan kesedihan. Ya. Nah, maka kalau dalam baca Al-Qur'an seperti itu diperbolehkan membacanya dengan sedih, dengan nada sedih, tapi sekali lagi tetap memperhatikan kaidah tajwid. Wa fi sunani Abi Daud, dan dalam sunan Abi Daud, qila libni Abi Mulaikah, dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, ara'aita idza lam yakun hasan as-saut, bagaimana apabila orang tersebut suaranya enggak bagus? Ya. Dia tidak memiliki suara yang bagus. Kata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, dan beliau seorang tabi'in, kata beliau, yuhassinuhu mastata', ya dia perbagus semampunya. Ya, semampunya sesuai dengan karakter suaranya. Jangan dia memaksakan diri mengikuti suara fulan, suara alan. Ya suaranya, masing-masing orang kan punya suara yang karakternya beda-beda ya. Ada orang yang suaranya punya suara jernih, ya kan? Ada yang punya suara serak-serak basah, ya kan? Ada yang punya suara tinggi, ada yang punya suara rendah, dan seterusnya. Masing-masing punya karakter suara. Baik, wallahu taala alam shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.